Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, pemirsa Facebook, AAGIM ini adalah santri karya, artinya santri yang mengoperasikan seluruh kegiatan di Darut Tauhid. Perhatian. Siap. Siap. Siap. Alhamdulillah. Semuanya harus disiplin. Serat tepat. Alhamdulillah. Tiada prestasi tanpa disiplin. Tiada kebahagiaan tanpa disiplin. Tiada kekuatan tanpa disiplin. Tiada kesehatan tanpa disiplin. Tiada kemuliaan tanpa disiplin. Tiada kekuatan tanpa disiplin. Cek sound. Buha. Buha. Mudah-mudahan sing ikhlas ya. Terima kasih adik-adik sekalian. Ingat Darut Tauhid adalah ciptaan Allah, amanah Allah bagi kita semua. Kita harus benar-benar mengemban amanah ini sebaik-baiknya. Siap? Siap. Alhamdulillah. Jangan niatkan mencari dunia di Darut Tauhid ini. Dunia tidak akan tertukar bagi para pencari akhirat. Barang siapa yang ingin akhirat, dunia akan mengikutinya. Dan barang siapa yang ingin dunia, dunia belum tentu dapat, akhirat pasti tidak dapat. Bisa dipahami? Siap. Sekali lagi, cek sound. Buha. Buha. Ha. Bu. Ha. Buha. Alhamdulillah. Dan itulah tepuk tangan. Ya, terima kasih kepada para pelatih dari Secapa TNI ya. Dan dari Pustikowat, Masya Allah, itu tuh ibu-ibu dan bapak-bapak di pojok sana. Dan merekalah di samping para pelatih Darut Tauhid ini. Sekali lagi terima kasih. Ruk siap. Walaupun tegap, senyum, wajah tetap 5S. Istirahat di tempat. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.